Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyiku wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ma tataqtum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita kemarin sudah membahas tentang tata cara utang piutang ya di dalam Islam. Jadi pada prinsipnya utang piutang itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dan yang paling penting adalah keduanya itu punya iktikad yang baik. Yang berhutang punya iktikad yang baik dalam artian punya keinginan untuk nyaur, bukan hanya nyauri sauran ya, tapi juga nyauri utangnya. Kemudian yang diutangi punya iktikad yang baik dalam artian dia utang itu, dia memberikan hutang itu dalam rangka menolong ya, bukan untuk memanfaatkan. Contoh memanfaatkan adalah dengan adanya riba, adanya tambahan, itu namanya memanfaatkan. Jadi bukan tujuannya bukan untuk menolong, tapi untuk memanfaatkan. Nah, kita masih ada satu ayat yang kaitannya dengan utang piutang ini, Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan ayat 283 dan nanti langsung kita sambung dengan 284 kalau masih ada waktu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan فَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وإن dan jika kuntum kalian ala safarin, di atas perjalanan, maksudnya berada di perjalanan, di safar, walam tajitu katiban, walam dan tidak tajitu kalian mendapati katiban penulis, farihanun, maka rihan itu apa ya, jaminan makbudoh yang dipegang, maksudnya boleh dengan sistem gadi. Fa'in maka jika aminah, amanah, atau percaya, ba'dukum ba'dan, sebagian kalian dengan sebagian yang lain, fal yu'addi maka hendaklah menunaikan, fal yu'addi maka hendaklah menunaikan, alladhi orang yang i'tumina, diamanai, dipercaya ya, u'tumina dipercaya, amanatahu amanatnya. Waliyattaqillaha rabbah, dan takwalah kalian kepada Allah, rabbah pemeliharanya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan, wala dan janganlah taktumu kalian menyembunyikan, asyahadah persaksian. Fa innahu maka sesungguhnya wa may yaktumha maka siapa yang menyembunyikannya fa innahu maka sesungguhnya dia asimun qalbuhu, asimun dosa qalbuhu hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah itu bima dengan apa ta'maluna yang kalian lakukan, kalian amalkan, alimun maha mengetahui. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas di antara adab tentang utang piutang adalah siyogianya dalam utang piutang itu ada pencatatnya atau ada dicatat ya. Dicatat dalam sebuah klausul perjanjian utang piutang. Biasanya kalau di masa sekarang gitu, kalau utangnya itu bentuknya besar ya ada klausul-klausul surat pernyataan utang piutang untuk apa begitu gitu. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, kan, tanggal lahir, pekerjaan, kemudian selanjutnya disebut pihak satu dan seterusnya gitu. Lah kemudian pada ayat yang ke-283 ini Allah Subhanahu wa taala mengatur pada sisi yang lain ya. Jika kalian di dalam transaksi utang piutang itu dalam perjalanan. Nah, ketika dalam perjalanan itu tidak ada pencatatnya. Ini dulu sudah saya sampaikan ya, bahwa di masa Nabi itu banyak para sahabat itu yang masih dalam keadaan buta huruf, sehingga untuk menulis secara pribadi itu tidak dimungkinkan. Maka dia atau para sahabat ini di dalam transaksi utang piutang itu mencari penulis atau sekretaris. Nah sekarang dalam kondisi safar, dalam kondisi apa, perjalanan, kemudian terjadi transaksi utang piutang, apakah harus mencari sekretaris atau mencari penulis? Maka Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan dengan farihanun maqbudah, yaitu dengan jaminan yang dipegang. Artinya orang yang punya utang itu menjaminkan ya, menjaminkan barangnya, kemudian dititipkan kepada yang diutangi, yang diutangi ya. Ini misalnya saya utang kepada Habib uang 2 juta misalnya ya. Nah itu boleh dengan saya menjaminkan sertifikat atau apa begitu, ya, atau motor. Nah, maka itu biasa yang lazim di masyarakat kita disebut dengan sistem gade, gitu, ya, sistem gade. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam sistem gade di dalam Islam ini, ya. Pertama, di dalam sistem gade ini tentunya yang dijadikan jaminan ini nilai nominalnya lebih tinggi daripada pinjamannya. Misalnya utangnya 2 juta, itu jaminannya sandal sing rego 50.000. Tentunya itu tidak lazim, ya. Jadi jaminannya itu mesti lebih besar daripada uang yang diutang. Lah kemudian yang kedua, yang ini banyak terjadi di dalam masyarakat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Islam jaminan yang digunakan, jaminan apa? Jaminan yang digunakan untuk apa yang dititipkan tadi, itu aturannya itu tidak boleh dipakai oleh yang apa istilahnya, yang menerima gadean tadi. Misalnya saya menjaminkan, saya utang kepada Habib motor apa uang, terus saya nitipkan motor, maka motor itu tidak boleh dipakai oleh Habib, itu dalam Islam begitu. Saya menjaminkan sertifikat, kemudian sertifikat itu oleh pihak yang tak utangi tadi itu dimanfaatkan untuk menggugulkan utangan liyo. Kira-kira kita sebagai orang yang duwe sertifikat itu mau enggak dengan cara begitu itu? Tentunya enggak mau, ya. Begitu juga tadi motor yang kita manfaat, yang dimanfaatkan oleh orang tadi, nah itu, maka itu nanti akan terjadi pihak yang dirugikan. Motor itu kalau dipakai nanti kan bannya itu saya tipis, oline ya saya kental, nggih, saya reget, kemudian mesinnya mungkin nanti juga semakin out dan sebagainya. Nah, jadi ada pihak-pihak yang dirugikan. Lah misalnya, nggih, misalnya tadi motor itu kebetulan ditempati Habib tadi kelainan rentalan motor, terus ini dirental ke piye, misalnya gitu, nggih. Lah maka itu nanti harus ada transaksi lain, harus ada perjanjian lain. Jadi tidak boleh saya nggadekke 2 juta dengan Habib, terus motore tinggu golek duit Habib, baru nggih sedina untuk bate akeh banget itu nanti. Nah, maka memang begitu, maka harus ada transaksi lain. Transaksi lain gimana? Itu motor nanti hasilnya bagi hasil kepada dengan orang yang gue motor tadi sesuai dengan perjanjian yang baru, bukan perjanjian dengan karena utang piutang tadi, ya. Itu dengan perjanjian yang baru, misalnya hasilnya nanti 50-50 atau berapa lah, itu diperbolehkan. Tapi kalau gue utangan yang gue naku dan gue motornya tinggu tak bobrok, ya bobrok lagi di balik ke, lah ini nanti terjadi kedoliman. Dan itu betul terjadi, ya, di daerah Bantul pernah ada satu kasus begini, ya. Seseorang itu butuh duit, kemudian dia punya sawah, maka sawah itu dijaminkan untuk pinjam uang itu. Nah, terus yang duit-duit tadi memanfaatkan sawah tadi dengan cara dibuat batu bata. Jadi sawahnya itu dikerui, tanahnya dikerui. Lalu ketika sing duwe lemah, duwe sawah itu mau bayar, wis gurun sik aku rum butuh gitu nggih. Nah, ning keru apa tanahnya itu dikerui terus. Nah, akhirnya kelon beberapa banyak itu nggih. Jadi karena dikerui nggae boto bendino, ya akhirnya terjadi kedoliman demi kedoliman. Ya maka model penggadaian semacam itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, ketika nanti pihak peminjam itu tidak bisa mengembalikan, maka kalau di dalam Islam barang jaminan tadi dijual, kemudian nanti utangi piro tadi, utangi rong yuto. Nah, dari hasil jualan barang jaminan tadi, misalnya dijual laku 4 juta. Lah tadi utangnya rong yuto, maka yang 2 juta itu diserahkan kepada pihak sing jilai duit. Nah, yang 2 juta dikembalikan kepada yang punya barang atau sing utang tadi. Itu kalau di dalam Islam. Tapi kalau di dalam negeri kapitalis itu tidak begitu, nggih. Kalau di negeri kapitalis itu jaminan itu nanti hilang, gitu, nggih. Misalnya saya jilidit 50 yuto, saya menjaminkan sertifikat, lah saya tidak bisa mengembalikan, maka nanti pihak bank itu melelang, nggih. Melelang apa tadi? Sertifikat tadi. Kalau mungkin model sekarang sesudah dilelang itu kerugian-kerugian dari pihak bank itu di total semua termasuk bunganya, administrasinya, misalnya masih ada sisa, maka dikembalikan kepada pihak pemilik. Nah, begitu, nggih. Tapi kalau di dalam Islam itu tidak ada pengurangan dalam bentuk bunga, tidak ada, nggih. Ini. Ya, kembali di sini ya. Jadi diperbolehkan kita di dalam Islam itu menggunakan sistem gade. Ya. Kemudian yang ketiga, fa'in amina ba'dukum ba'dho, jika sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu saling percaya, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah menunaikan orang yang dipercaya itu amanahnya. Maksudnya apa di sini? Itu tidak pakai catatan, tidak pakai gadenan, itu diperbolehkan jika keduanya itu saling percaya, gitu, okay. Misalnya saya pinjam uang Habib 2 juta, wes rasa nganggo jaminan ora apa-apa. Nah, sama-sama kedua-duanya itu rela saling percaya, lah enggak apa-apa, enggak usah tulisan, enggak apa-apa, lah itu juga diperbolehkan. Walaupun itu nanti ya, itu potensi konfliknya akan semakin besar. Tapi dari sisi hukum, asal sama-sama mau, sama-sama rela, itu tidak masalah, tidak pakai catatan, tidak pakai apa jaminan. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah rabbahu pemeliharanya. Artinya sing utang kalih sing ngutangke itu sama-sama orientasinya itu bertakwa kepada Allah. Sing ngutangke itu juga dalam rangka menolong, berharap pahala dari Allah. Sing utang itu dalam rangka juga dia itu kepingin nyaur, gitu, nggih. Jadi sama-sama untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa kok Allah berkata kayak gitu? Ya karena ketika salah satu pihak itu berkhianat, maka nanti urusannya itu bukan hanya antar manusia, urusannya itu nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sing ngutangke itu menjadi riba, maka urusannya itu sampai kepada Allah. Atau sing utang dia punya prinsip nggih, dia punya kehendak usaha kurara gelem nyaur. Nah, maka itu pun nanti juga urusannya itu juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak sekalian, ada ya satu riwayat, Allah itu ya, termasuk orang yang akan ditolong oleh Allah itu adalah orang yang punya utang tapi dia masih punya keinginan untuk nyaur. Itu nanti akan ditolong oleh Allah untuk diberikan kemudahan. Tapi kalau orang itu diutang kemudian dia tidak punya keinginan untuk nyaur, lah ini ya sudah, ya. Allah tidak memberikan kemudahan untuk menyaurnya atau mengembalikannya. Ini. Kemudian Walatak tumus syahadah, janganlah kalian menyembunyikan persaksian dalam permasalahan ini, dalam persaksian dalam jual beli, apa dalam utang piutang. Ya. Jadi menyembunyikan persaksian itu pun juga dosa besar. Ya. Jadi apabila kita diminta jadi saksi, kita tidak boleh menyembunyikan saksi atau istilahnya saksi palsu. Termasuk kemarin saya contohkan ya, ketika kita ngelayat, sudah belum kemarin. Ketika kita itu takziah, biasanya di daerah tertentu itu kita ditanya, niki sing sedo niki apik napa elek gitu. Kita suruh jadi saksi. Enten sing diku elek itu enten mboten. Ya biasanya apik itu nggih. Ya padahal kalau dia itu orangnya hakikatnya apa, kita tahu bahwa mereka itu adalah orang yang buruk, ya maka kita sudah menjadi saksi palsu. Mati ini mergo ngombe oplosan piu misalnya gitu, oplosan homer. Terus ketika kita takziah ditanya, sing sedo niki sae napa? Biasanya malah sae napa sae gitu nggih. Nah, kita jawab sae ya, padahal mati niki teko oplosan tadi. Nah, maka kita nggih, kita sudah menjadi saksi palsu. Ya. Wa may yaktumha, siapa yang menyembunyikannya, menyembunyikan saksi pal, apa sak persaksian tadi, fa innahu atimun qalbuh, maka sesungguhnya dia itu dosa hatinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan dosa hatinya di sini? Ini ulama tafsir ya. Fa in kata jika mereka menyembunyikannya itu maksudnya dosa hatinya itulah ismun kabirun, itu adalah dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar itu dengan perkataan dosa hatinya? Karena hati itu sebagai kekuatan untuk anggota badan. Hati itu yang memerintahkan seluruh anggota badan. Kan ada hadis nggih, idza sholaha sholakal jasadu kulluh, wa idza fasada fasada jasadu kulluh. Hati itu dalam badan manusia itu ada segumpal darah, apabila itu baik maka baiklah seluruhnya, dan apabila itu buruk maka itu buruklah seluruhnya. Yaitu apa tadi? Al-qalbu, yaitu hati, atau yang kita sebutnya jantung gitu ya. Nah ini ya, jadi orang yang menjadi saksi palsu itu merupakan dosa besar. Ya. Makanya mari ketika kita ini dalam masyarakat dijadikan saksi ya kita jujur. Walaupun kadang-kadang musuhnya akeh. Yang kita erawani jujur ya nggak perlu jadi saksi. Nih, kadang-kadang saksi dalam ini yang terjadi banyak konflik di masyarakat itu saksi dalam perceraian. Nah, biasanya kalau saksi dalam perceraian itu garing golek saksi dari pihak yang mana dulu. Nah ini nanti kalau dia tidak adil, dia menyampaikan sesuatu secara palsu, itu termasuk dosa besar. Dan maka hati-hati. Ya. Wallahu bima ta'maluna 'alim, dan Allah itu dengan apa yang kalian amalkan Allah itu Maha mengetahui. Ya. Sekarang tolong dibacakan Mas Fadzal. Ya, jadi ada ya dalam sistem jual beli utang piutang itu ada tiga teknis utang piutang. Satu, dengan adanya tulis-menulis. Kedua, dengan adanya gade. Dan yang ketiga, dengan adanya saling mempercayai. Nah, tentunya kalau ditanya yang lebih baik, yang mana? Tentunya yang pertama, ada tulis-menulis gitu, ya. Atau yang kedua ini, ya. Itu akan, karena sumber konfliknya itu lebih sedikit, ya. Ada, karena bisa jadi nanti kalau yang ketiga itu apa, masing-masing pihak bisa menyelisih, ya. Sing utang, aku ora rumangsa utang di buktine, nah itu ya. Sing ngutangke kuwi dhisik utang 2000 ora sewu tok. Nah, itu bisa masing-masing pihak bisa menyelisi. Maka sebaiknya ditulis. Kedua, ya, jadi di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, itu tidak terlepas segala sesuatunya itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Mas-mas ada kalian kuliah, itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai mubah, tapi juga bisa bernilai maksiat. Tergantung apa? Tergantung niatnya. Nah ini, ya. Maka mari Anda kuliah itu gen apa, biar bernilai ibadah, ya, diluruskan niatnya. Kuliah bukan hanya nanti yang itu ijazah gen golek gawean gampang, bukan hanya begitu, ya. Jadi semuanya diluruskan niatnya. Jadi perkara muamalah pun tidak terlepas dari urusan ibadah. Termasuk kita menyalurkan hobi pun itu bisa bernilai ibadah. Misalnya ibu-ibu itu senengane menanam tanaman. Nah itu dari meluruskan niatannya mengamalkan hadis, nah itu bisa bernilai ibadah. Jadi semuanya di dalam Islam tidak bisa terlepas dalam perkara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor tiga, ya, jadi saksi palsu atau menyembunyikan persaksian itu diharamkan, tidak boleh. Nomor empat, apa saja yang dilakukan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, jadi kalau kaitannya kita ambil dari yang awal tadi, sing ngutangke itu juga akan diminta pertanggungan jawab kalau dia curang. Sing utang juga akan diminta pertanggungan jawab ketika dia curang. Sing saksi juga akan diminta pertanggungan jawab ketika dia curang. Itu kalau kaitannya dengan jual beli apa, utang piutang ini tadi, ya. Kemudian secara umum apa yang kita jalani semuanya ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya. Masih? Tolong dulu. Ya, jadi kita perlunya belajar Al-Quran itu diantaranya semacam ini, ya. Kita itu ngerti aturan, bukan hanya aturan-aturan ibadah, tapi juga aturan-aturan syariat atau aturan-aturan muamalah. Karena kita jalani apa, jalani Islam itu bukan hanya ibadah saat ibadah fardhu saja, ya. Maka segala sesuatunya mari kita pinggir dalam ibadah kepada Allah. Dalam hal utang piutang, dalam hal jual beli, termasuk nanti dalam hal hukum waris, dalam hal pernikahan, itu semuanya Islam itu mengaturnya. Bagaimana mungkin cara golek jodoh, terus nikahi, bagaimana bernikah, terus piye, itu semuanya diatur dengan aturan-aturan Islam. Ini Kemudian terakhir, jika melakukan transaksi keuangan sambil utang atau penyitaannya, sebaiknya dilakukan penyitaan. Ya, tadi ya, tadi sudah saya sampaikan ada tiga teknik kita ini utang piutang, dengan dicatat, dengan sistem gade, dan yang ketiga dengan saling percaya. Tapi jika ketiganya itu ditanya yang lebih baik yang mana, maka dengan cara dicatat itu akan lebih baik. Nah, ini ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Artinya jam berapa? Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Ya, ya pada prinsipnya enggak apa-apa kita menggunakan cara yang ketiga tadi. Tapi tadi wal yattaqillah robba tadi. Jadi semuanya itu dipinggir dalam ketakwaan. Artinya apalagi dengan sudah kita mengucapkan wallahi atau dengan nama Allah ya, konsekuensi untuk kita tidak berkhianat itu lebih besar gitu ya. Jadi tetap pada prinsipnya diperbolehkan ya. Ini. Ada yang ditanya lagi? Tidak ada. Tunggu. Misalnya bila kamu memilih barang itu sudah dari awal sudah ya. Jadi walaupun itu dihalalkan untuk dipakai ya, itu kalau menurut saya Utsaimin tetap tidak diperbolehkan karena itu tetap merugikan dari pihak yang mempunyai barang tersebut ini. Dengan kecuali dengan di TTP itu ada biaya pemeliharaan. Dulu di zaman Nabi itu ada orang gadeke. Itu sing dienggo jaminan itu kalau enggak salah kambing atau apa begitu nggih. Lah itu kan butuh mangan itu nggih. Kan kambinge dienggo jaminan terus ira diingoni mati gitu nggih. Maka Nabi membolehkan sing ngutangke tadi atau yang menerima jaminan tadi itu memerah susunya, susu kambing itu gitu, itu untuk ganti sebagai apa pakan setiap harinya. Nah itu diperbolehkan itu gitu. Jadi kalau di situ memang butuh biaya pemeliharaan, nah itu bisa di lah mungkin nanti permasalahannya terus ini jaminannya itu sampai kapan. Nah itu yang jadi ya tinggal transaksinya ya. Kayak di rumah saya itu ada dua barang jaminan itu ya. Itu ya. Satu kampor dulu orang punya nggih, orang apa ngambil duit, pinjam duit terus jaminannya kamera. Nah, itu sudah bertahun-tahun itu ya. Terus beberapa bulan yang lalu ada orang pinjam duit kamera apa HP nggih. HP sama kartu BPJS nah tapi kayak juga enggak akan diambil kayaknya dari beberapa bulan ini saya hubungi sudah enggak bisa itu nggih. Nah lah ini sampai kapan lah nanti apa ketika mereka sudah kita hubungi nggak bisa, nah ini maka bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya bisa dihubungi, itu lebih baiknya motornya dijual, minta persetujuan dari pihak itu motornya dijual. Nanti kalau ada sisa ya dikembalikan sisanya. Alah-alah kalau kayak gitu gitu. Sebetulnya nanti ada ketika transaksi gade itu sebetulnya ada perjanjian ya. Idealnya memang ada perjanjian. Misalnya sampai 1 tahun kok nggak bisa mengembalikan, maka pihak kedua berhak menjual barang tersebut, dan nanti jika sisanya ada dikembalikan. Itu misalnya ada perjanjian kayak gitu akan lebih baik. Oke, saya kira cukup nih. Alhamdulillah.